أعلم فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله kepanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita sebagai nikmat dan kurnia-Nya, jadikan kita hamba-hambanya yang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala hal. Dan pada malam ini insya-Allah kita teruskan usaha kita untuk memahami agama kita ini dengan kita mengkaji akan ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah yang kita telah berhenti dan sampai ke ayat yang ke-75 dalam dalam kita ke surat 138 Jadi Allah SWT telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. Maksudnya, apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya sedang mereka mengetahui? Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami pun telah beriman. Tetapi apabila mereka berada sama mereka sahaja, mereka berkata, apakah kamu menceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu supaya dengan demikian mereka dapat mengalahkan hujahmu di hadapan Rabbmu? Tidakkah kamu mengerti? Tidaklah mereka mengetahui. Tidakkah mereka mengetahui bahawa Allah mengetahui segala yang mereka sembunyikan dan segala yang mereka nyatakan? Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak mengetahui Al-Kitab kecuali dongengan bohong belaka, dan mereka hanya menduga-duga. Ini ayat yang berikut telah menerangkan kisah Nabi Musa alaihissalam dan umatnya itu Bani Israel berkenaan dengan kaki betina. Dan kita dapati bahawa ada sedikit ataupun kelainan di dalam kisah yang sebelum itu, itu tentang kisah kaki betina, kerana kita dapati bahawa sebab kisah ini tidak diterangkan, tetapi sebab kisah ini diterangkan selepas kisahnya. Kan? Kalau kita ingat lagi, kisah itu bermula apabila Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyembelih seekor sapi betina. Kemudian mereka berkata begini, kemudian hampir-hampir mereka menyembelihnya, hampir-hampir mereka tidak dapat menyembelihnya. Mereka menyembelihnya kata hampir-hampir mereka tidak dapat melaksanakannya. Dan kalau kita baca begitu, kita tak tahu kenapa disuruh, kenapa diperintah Bani Israel ini untuk menyembelih sapi betina. Kemudian selepas itu datang ayat menerangkan sebabnya, iaitu wa'id qataltum nafsan, ingatlah ketika kamu membunuh sebuah jiwa, kemudian kamu berkata ringkas tentangnya, yang tentang pembunuhnya. Kemudian Allah pun SWT mengeluarkan apa yang ada di dalam apa yang kamu sembunyikan. Jadi sebabnya datang selepas Isra'nya. Jadi kalau kita nak katakan pun tak boleh, sebab satu kisah mesti datang sebelum kisah tersebut, maka kita katakan tak semestinya. Jadi di sini pula ayat-ayat seterusnya, iaitu Allah SWT telah berfirman, apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu? Afatatma'una an yu'minu lakum. Jadi afatatma'una, apakah kamu, kamu di sini siapa? Rasulullah dan orang-orang yang beriman di Madinah, para sahabat. Itu khususnya an yu'minu lakum, apakah kamu tamak, afatatma'una maknanya apakah kamu tamak, kamu mengharapkan. Jadi kalau kita lihat penjelasan katanya afatatma'una, jadi dikata huruf hamzah di sini adalah kata tanya sebagai bentuk pengingkaran yang menunjukkan tidak mungkin terjadi. Jadi ini bukan tanya nak tahu, tetapi tanya mengingkari. Apakah kamu masih mengharapkan? Ini bukannya nak tanya, tetapi nak ingkar. Maknanya kamu tak sepatutnya mengharapkan. Yang menunjukkan tidak mungkin terjadi. Toma'ah adalah tertambatnya hati pada sesuatu kerana ingin mendapatkannya. Jadi ini maknanya. Ataupun ar-raja'ah ma'arrah dirah batil akidah. Ar-raja' yakni pengharapan yang bersamanya ada kehendak yang amat kuat. Jadi bukan harapan sahaja, tetapi harapan berserta dengan kehendak yang amat kuat. Rawbah al-akidah. Jadi itu namanya tamak. Nak sangat. Bukan hanya harap-harap itu saja, tetapi nak sangat. Jadi ini firman Allah SWT menuju kepada siapa tadi? Rasulullah SAW dan para sahabat, yang mana mereka ni tamak sangat, nak sangat bahawa orang-orang tadi, siapa tadi? Yahudi tadi, untuk beriman. Dan sini kita katakan Yahudi, tak ada Nasrani ya. Di Madinah tak ada Nasrani, yang ada Yahudi. Yang ni Yahudi kita faham ya, bangsa apa ni, agama Yahudi berbeza dengan agama Nasrani. Jadi apakah kamu nak sangat orang-orang Yahudi itu beriman kepada kamu? Jadi di sini diterjemahkan percaya kepada kamu. Kerana dengan yu'minu tu dia pakai lakum. Yu'minu lakum. Dia tak kata yu'minu bikum. Kalau kita ingat lagi tentang definisi ataupun tafsir tentang makna iman, iman tu kalau datang dengan iman di iman billahi bil yaumil akhir, amana billahi dan sebagainya, aminu billahi, tu maknanya iman yang syar'i, yang betul tu, yang daripada sudut agamanya, iaitu pembenaran yang kuat atas dia jazim dengan apa-apa yang wajib dipercayakan, diimankan. Bukan percaya saja, tetapi membenarkan. Kemudian ada kunduk kat situ. Itu namanya iman. Kalau kata aku beriman pada Allah SWT, aku beriman pada Rasulnya, maknanya aku benarkan dia. Aku benarkan Allah, aku benarkan Rasul, dan aku terima. Dan aku terima dan aku tunduk, aku ikut. Itu namanya iman. Kalau kufur, sebaliknya. Tak nak benarkan dan tak nak terima dan tak nak tunduk. Baik. Jadi iman itu maknanya kalau dalam syaraknya dengan B itu, dalam makna syaratnya bila dia amana bi, tapi sekarang dia amana li, amana lakum, yu'minu lakum. Jadi yang ini dia balik kepada makna bahasanya, logatannya. Bahasanya adalah percayakan ataupun percaya. An yu'minu lakum, dengan mereka percaya kepadamu, percaya kepada kamu. Tetapi boleh juga kita maksudkan dekat sini, kalau kita nak masukkan sedikit makna syar'inya, iaitu kamu, mereka percaya kepadamu dan mengikut kamu. Adapun yang beriman yang syar'i itu tak bolehlah masuk kat sini. Tapi maksudnya mereka percaya kepadamu dan mengikut kamu. Apakah masih kamu mengharapkan demikian? Waqad kana fariqun, sedangkan waw kat sini waw hal, sedangkan mereka itu, ada sebahagian daripada mereka itu yang mendengar firman Allah, yasma'una kalam Allah. Jadi mereka dengar kalam Allah, kata-kata Allah. Itu yang diterjemahkan dengan firman, kita tahulah. Kemudian apa selepas mereka mendengar firman Allah ini? Kemudian mereka membenarkannya, mengikutnya atau apa? Mereka mengubahnya. Mereka mengubahnya. Tumat yuharrifunahu. Harrafa yuharrifu, daripada kalimah huruf. Jadi dihurufkannya maknanya diubah-ubahkan. Dan maksud dekat sini diubah-ubahkan semua sekali yang boleh diubahkan. Apa yang boleh kita ubahkan daripada perkataan seseorang? Kita boleh ubah kan lafaznya, hurufnya kita boleh, kita boleh tukar. Yang ba jadi tak, tak jadi tak dan sebagainya, itu kita boleh tukar. Ataupun kita buang-buang huruf dia pun boleh. Itu satu jenis tahrif, penyelewengan dekat sini. Satu lagi, kita tak ubah dia punya huruf, tak ubah lafaz dia. Sama juga, macam tu juga sebutan bacaannya, tetapi kita ubah maknanya. Maknanya sepatut begini, dia ubah kan maknanya jadi macam ini. Jadi yang ini juga satu jenis penyelewengan tahrif. Dan lagi satu jenis tahrif, kita ubah hukumnya. Jadi hukumnya sepatutnya macam ini, tetapi kita ubah hukumnya jadi makna lain, jadi hukum lain. Dan ini semua dilakukan oleh sebahagian atau segolongan daripada orang-orang Yahudi. Dan ini masih berlaku. Itu mereka lakukan, kata Allah SWT, min ba'di ma'akaluhu, selepas mereka memahaminya. Jadi mengakalnya, kalau kita nak terjemahkan bulat-bulat, mengakalnya. Tak ada bahasa, tak ada bahasa Melayu macam tu. Tapi maknanya apa? Mereka faham dengan akalnya, faham betul-betul. Mereka faham bukan dengan hati saja, dengan akal ni maknanya macam inilah firman Allah SWT, macam inilah maknanya. Tetapi mereka ubahkan, mereka menyelewengkannya. Jadi bukannya tukar-tukar makna ke, tukar-tukar lafaz ke, pasal hafalan tak kuat, pasal tak tahu lafaz dia macam ni. Kan ada orang baca pun salah-salah kan, betul lah. Pasal apa? Pasal mungkin hafalan dia tak kuat ke, ataupun pasal dia salah dengar ke. Itu pun ubah juga. Tapi dia tak tahu sebelum dia mengetahuinya. Yang ini setelah dia mengetahuinya, maknanya begini, lafaznya begini, dia tukar. Ini orang yang budi. Itu pandai lah kira-kira. Dikadakan. Mereka boleh faham firman Allah SWT. Betul lah? Mereka boleh faham firman Allah SWT. Wahum ya'lamun. Yang ini lain pula. Sedangkan mereka mengetahui. Mengetahui apa? Takkan. Yang tadi mereka faham, kemudian sekarang mereka tahu. Jadi yang kedua tu mestilah lain maknanya atau tafsirannya. Sedang mereka mengetahui, maknanya sedangkan mereka mengetahui, mereka sedang menyelewengkan firman Allah SWT. Bukan lalai. Jadi yang kedua tu bukan lalai. Bukan dalam keadaan lalai atau tak sengaja atau jahil. Tidak, mereka mengetahui apa yang mereka buat tu, iaitu tahrif kalamullah, menyelewengkan kalam Allah. Dan mereka mengetahui bahawa hukum menyelewengkan firman Allah SWT ni haram. Mereka tahu. Jadi mereka membuat demikian sedangkan mereka tahu apa yang mereka buat tu dan apa hukumnya. Jadi itulah orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang yang terdapat dalam surah Fatihah. Sifatnya apa dia? Qayril maghdubi alaihim. Al-maghdub alaihim. Orang-orang yang dimurkai atasnya. Sebab mereka sesat sedangkan mereka mengetahuinya. Mereka kufurkan Allah SWT sedangkan mereka mengetahui. Ini paling kita katakan jinayah yang paling besar sekali. Berbeza dengan golongan yang kedua, orang Nasrani, mereka sesat sebab mereka tak tahu, mereka tak dapat ilmu dan mereka sesat. Orang Yahudi ada ilmu tetapi sesat lagi dahsyat lagi, dah ada, dah tahu tapi mereka boleh nyeleweng. Nimba bima aqaluhu wa hum ya'lamun. Wa idza laqul ladina amanu, dan orang-orang ini sebagian daripada mereka juga ni, apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman. Jadi alladzina amanu dekat sini adalah para sahabat ketika itu. Ini adalah orang-orang yang pertama sekali dimaksudkan daripada ayat ini. Apabila mereka bertemu dengan sahabat, mereka akan berkata amanna. Mereka berkata kami pun telah beriman. Ini kami pun beriman. Macam tu. Jumpa sahabat, kami pun beriman. Tapi orang Yahudi. Wa idza qala ba'dhum ila ba'dhin, apabila mereka berada sesama mereka saja, qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu alaikum, mereka berkata, apakah kamu menceritakan kepada mereka, mereka kat sini siapa? Para sahabat. Apa yang telah diterangkan Allah kepadamu? Bima fatahallahu alaikum. Tapi kalau kita lihat lafaznya fatahallahu alaikum, maknanya apa yang Allah bukakan atas kamu ataupun untuk kamu. Apakah kamu menceritakan kepada orang-orang beriman ni, kepada orang, kepada para sahabat ni, apa yang Allah telah bukakan untuk kamu? Apa benda yang Allah bukakan untuk orang-orang ini? Apa ya? Ilmu. Ilmu. Sebab orang-orang Yahudi ni konon-konon masuk Islam, dia pun kata betul Nabi Muhammad ada kat dalam kitab kita. Tak? Ha, apa ni, hari kiamat ni semua benar, ada dalam kitab kita. Kita tahu, kita gini. Ya, ini apa yang Allah SWT telah bukakan untuk mereka dalam kitab dia mengenai kebenaran Muhammad SAW, mengenai kebenaran Al-Quran dan sebagainya. Jadi di sini kita dapati bahawa ilmu itu adalah satu touch pembukaan daripada Allah SWT yang Allah berikan kepada orang-orang yang dikendakinya, jadi hatinya bersinar mempunyai cahaya. Itu ilmu. Bima fatahallahu alaikum. Jadi kamu ceritakan tentang benda-benda tersebut kepada para sahabat, liyuhadjukum bihi inda rabbikum, supaya nanti mereka, yakni para sahabat itu, mengalahkan kamu dalam hujah dengan perkara-perkara tersebut di sisi Tuhan kamu. Nanti hari kiamat, kalau kamu kata kami tak tahulah dan sebagainya, nanti akan datang para sahabat sebagai saksi. Dia tahu. Kemarin dia kata dengan kita di dunia bahawa dia tahu ini benar dan sebagainya. Jadi kata orang-orang munafik ini adalah golongan orang munafik ini, jangan cakap benda-benda macam ini dengan orang-orang yang beriman. Nanti Tuhan kamu akan habislah, akan hukum kamu. Afala ta'qilun, kata orang kamu sendiri. Apakah kamu tidak mengerti? Tidak menggunakan akal. Jadi nak cakap amanna itu cukuplah, kami beriman, tapi jangan cerita banyak-banyak katanya. Jadi mereka percaya tak atau tak percaya tentang hari kiamat, bahawa mereka akan jumpa dengan Tuhan? Mereka percaya, mereka beriman, tapi kita dapati tak berguna. Sebab kat luar saja yang mereka beragamakan agama Islam, tetapi dalam hati mereka tidak beragama Islam, tetapi mereka beragama Yahudi. Jadi tentang akidahnya yang gaib itu semuanya sama. Kebanyakan ialah kita katakan sama dengan akidahnya tentang yang gaib dalam agama Islam, tetapi daripada sudut etikat mereka, nisbah mereka, luarnya saja pada Islam, dalamnya tetap kepada agama Yahudi. Jadi ini adalah lagi satu golongan, golongan yang kedua. Golongan pertama tadi menuntut belikan ayat-ayat Allah SWT yang ini pula orang-orang munafik. Di depan orang-orang Islam dia kata dia beriman, kat belakang tidak. Awala ya'lamuna, kata Allah SWT, tidakkah mereka mengetahui bahawa sesungguhnya Allah mengetahui segala yang mereka sembunyikan dan segala yang mereka nyatakan. Annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Jadi ini pun pertanyaan juga, awala ya'lamuna, apakah ini apakah atau tidakkah mereka mengetahui. Jadi bukan tanya nak tahu, tetapi tanya mengingkari. Kan mereka mengetahui maknanya. Kan mereka mengetahui bahawa Allah SWT mengetahui apa yang mereka sembunyikan, apa yang mereka nyatakan. Jadi yang mereka sembunyikan yang mana? Yang mereka katakan kepada kumpulan mereka apabila mereka bersendirian dengan mereka. Khala, khala tu maknanya bersendirian. Kalau orang itu berkhalwat, orang Arab akan kata khala di imra'atin misalnya. Dia berkhalwat maknanya dia bersendirian dengan seorang wanita misalnya. Jadi khala dekat sini mereka bersama-sama dengan kumpulan munafik mereka. Wa minhum ummiyun, dan sebahagian daripada mereka pula ada satu golongan ummiyun, buta huruf. La ya'lamuna al-kitaba, tidak mengetahui al-kitab. Jadi buta huruf, bahasa kita maknanya tak pandai baca, tak pandai tulis. Ada orang pandai baca tapi tak pandai, tak pandai tulis. Tapi jarang orang yang pandai baca tak pandai, jarang orang yang pandai tulis tak pandai baca, jarang. Biasanya kalau boleh tulis, dia mesti boleh baca. Tapi kadang ada orang boleh baca tapi dia tak boleh, tak boleh tulis. Tapi buta huruf yang asalnya ummi ni tak boleh baca langsung dan tak boleh tulis langsung. Jadi mereka ni hanya mengetahui, tak mengetahui Al-Kitab. Nah, dalam bracket tu dia kata tau, Taurat. Jadi Taurat ke ataupun kitab Al-Quran. Kita dapati kalau di dalam muka surat 139 okay, jadi kalam Allah dia kata ini untuk yang sebelum tu, kalam Allah, firman Allah Ta'ala dalam kitab-kitabnya seperti Taurat, Injil dan Al-Quran. Jadi ni kat dalam ni dia kata semua firman Allah SWT yang ada dalam kitab-kitabnya, Taurat, Injil dan Al-Quran. Tapi kita lihat Musal Kacinya 237, termasuk dalam kaitan ini mereka yang mendengarkan kalam Allah. Baik, ini nanti kita cakap tentang apa ni, tentang Al-Kitab ni tak disebutkan kat sini. Sebenarnya ada khilaf di kalangan ulama apa makna Al-Kitab. Ada yang mengatakan dia kitab At-Taurat, bagaimana yang ada dalam dan kitab ni tafsirannya. Jadi ada pula yang mengatakan dia umum semua kitab. Jadi mereka tidak mengetahui bagian daripada mereka buta huruf, tidak mengetahui Al-Kitab, Taurat ataupun apa-apa saja. Tapi kebanyakannya yang masyhur adalah At-Taurat. Kenapa? Sebab kitabnya orang-orang Yahudi ini adalah kitab At-Taurat, bukannya Al-Quran. Jadi ini satu golongan lagi yang tidak mengetahui Taurat, melainkan apa? Tersambung, illa amaniya, melainkan dongengan bohong belaka. Amaniya, ini makna amani, dongeng-dongeng, kurafat-kurafat apa semuanya, lain mereka tak tahu. Hukum agamnya yang betul mereka tak tahu, kisah-kisah yang betul mereka tak tahu, akidah yang betul pun orang tak tahu. Yang mereka tahu hanyalah dongeng-dongeng sahaja. Wa inhum illa yazunnun, dan sesungguhnya sebagian mereka hanyalah yadunun, hanya menduga-duga, menyangka-nyangka. Jadi Allah SWT kat sini terangkan tentang tiga golongan. Jadi sebab itu kata Allah SWT, bagaimanakah, macam manakah kamu wahai orang-orang yang beriman, termasuk Rasulnya yang pertama kali, nak sangat mengharapkan sangat bahawa orang-orang Yahudi ini percaya kepada kamu, nak mengikut kamu, sedangkan mereka demikian. Baik, jadi kita baca yang kalam Allah tu 139, dan kita cara sedikit sebagian kalimat yang penting. Kalam Allah, jadi sebahagian daripada mereka kata Allah SWT, yasmahuna kalam Allah, mereka mendengar firman Allah, dan mutakaki dikatakan termasuk dalam kaitan ini, mereka yang mendengarkan kalam Allah bersama-sama Nabi Musa AS di Gunung Tur Sinai. Mereka berjumlah 70 orang yang dipilih oleh Musa, dan mereka diajak ke Bukit Tur Sinai agar taubat mereka diterima. Jadi kalau ikut tafsiran ini, dia khusus kepada orang-orang yang mendengar firman Allah SWT secara langsung, bukan daripada kitab. Jadi mereka mendengar firman Allah SWT langsung daripada Allah SWT. Kalau kita ingat lagi, ini antara tafsirnya ayat yang belum tu kita baca tu berkenaan dengan qalu lan nu'mina laka wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allaha jahra fa akhadhatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun. Ingatlah apabila kamu berkata kepada Musa, kami tak akan percayakan kamu, beriman kepada kamu, sampailah kami dapat melihat Allah SWT secara jahran, secara langsung. Maka mereka dihabiskan ataupun ditipa sa'iqah, satu guncangan suara yang kuat, hari lintas, dan mereka mati. Sa'iqah tu wahum wa'an tuntang zurun, dan kamu melihat orang-orang yang mati. Jadi 70 orang ini adalah orang-orang yang Nabi Musa AS telah bawa, telah pilih. Allah SWT suruh pilih daripada orang-orang ini untuk bertaubat. Untuk apa? Bertaubat. Sebab apa bertaubat? Sebab apa? Orang-orang ini dah ikut Nabi Musa AS naik Gunung Tur Sinai. Lepas tu dah dengar firman Allah SWT, tetapi mereka kata, tetap kami tak nak beriman dengan kau wahai Musa. Ini baru dengar, tak cukup. Kita nak lihat Allah SWT tu. Itu sebabnya mereka diazab mati mereka. Jadi kata Allah, kalau kita kaitkan dengan ayat yang ini, sebahagian daripada mereka mendengar salam Allah kemudian mereka mengubahnya adalah orang-orang tersebut. Tetapi ini agak jauh. Sebab mereka tak sempat, kita nak katakan, nak menyelewengkan firman-firman Allah SWT yang mereka dengar kat Bukit Tur Sinai tu. Sebab apa? Mereka dah diazabkan dah. Jadi walaupun ini salah satu daripada tafsir ulama, tapi yang lebih tepat adalah kalam Allah ni umum. Dan yang paling penting sekali adalah kitab At-Taurat. Walaupun mereka tak dengar daripada Allah SWT secara langsung, tapi mereka dengar daripada Nabi mereka, Nabi Musa AS bacakan kitab Taurat. Baik. Jadi faedah di sini, kita katakan bahawa Allah SWT sama sekali berkata-kata. Kita kena isbatkan bahawa Allah SWT punya sifat Al-Kalam, berkata-kata. Dan kata-kata ini boleh didengar. Sebab Allah kata apa? Yasma'una kalam Allah. Mereka mendengar kata-kata Allah. Apa mana mendengar? Kau tahu tak? Dengar. Kalau kita mendengar, manusia mendengar, mereka dengar dengan apa? Dengan mata. Dengan telinga. Dengan telinga lah. Dengan indera pendengaran kita yang ada kat telinga tu kan? Jadi orang ada boleh ada telinga tapi tak boleh dengar. Sebab dia tak ada indera yang sudah habis, dah hilang, rusak dan sebagainya. Jadi mendengar, kita tahu manusia mendengar macam mana dia mendengar. Tetapi Allah SWT mengatakan mereka mendengar, dan mereka katakan mereka mendengar kalam Allah. Jelas bahawa firman Allah SWT boleh didengar. Kalau dia boleh didengar, dia ada suara. Dia bersuara. Dan kalau ada ulama katakan satu saja, kalau dah dia bersuara, kalau nak difahami, mesti ada ada huruf, mesti ada kalimat-kalimatnya. Itu pakai logik dia. Tapi kalau tengok di dalam Al-Quran, nampak tadi yusarifu nahum yang mengubahnya, dan ada alif lam mim. Kalau kita baca Al-Quran, semua ada huruf tak? Ada. Lepas tu keluar kan dengan suara, boleh boleh didengar. Jadi alhamdulillah, mudah sangat akidah ni. Jelas sangat akidah tentang sifat Allah SWT ini, sifat Al-Kalam. Tetapi sifat ini antara sifat-sifat problematik untuk umat umat Islam yang ada Al-Quran, yang baca Al-Quran, yang hafal Al-Quran pun, tetapi dia menjadi satu isu yang memecah belahkan umat umat Islam sayang. Jadi kita tahu bahawa umat Islam dari dulu lagi telah terpecah kepada beberapa golongan berkenaan dengan sifat ini. Yang satu beriman dengannya, macam ada dalam Al-Quran ni. Quran kata dia kalam Allah, dia kalam Allah. Allah berkata-kata lah, qala Allah dan sebagainya. Lepas tu dia boleh didengari, betul tak? Dia ada huruf, dia bersuara lah kalau dia dah didengari. Kenal tu satu golongan. So akidah para sahabat, mereka tak pernah nak nak tukar-tukar ataupun nak bincang-bincang lagi benda ni. Senang yang mereka terima, faham akan maknanya, tafsirannya dengan bahasa Arab. Sebenarnya lagi satu golongan pula tolak, tolak apa yang mereka baca. Ini lagi masalah. Iaitu mereka faham apa makna yasma'una, mereka faham apa makna kalam, kata-kata yang mempunyai makna ni, mereka tolak bahawa Allah SWT berkata-kata. Ya Allah, ini lagi masalah. Kemana boleh tolak? Al-Quran mereka baca berapa banyak ayat semua ya, tapi mereka tolak kerana satu perkara, iaitu mereka mengikut akal mereka bahawa kalau Allah SWT berkata-kata ni, maka Allah SWT menyerupai akan makhluk. Sebab makhluk berkata-kata. Dan kalau makhluk berkata-kata, cara dia bagaimana makhluk berkata, begini, begini, begini, kerongkongnya begitu, terbukanya lah, terusnya bergetar dan sebagainya, dan seterusnya keluar angin dan seterusnya. Itu makhluk punya punya berkata-kata kan. Ilmu-ilmu ni semua ada lah. Jadi takkan Allah SWT macam itu dan sebagainya. Alamak, dia mula lah, dia mula bayangkan pula Allah SWT macam tu bila berkata-kata dan sebagainya. Akhirnya, oh ini macam sifat makhluk. Dan niat mereka adalah nak sucikan Allah SWT daripada daripada kekurangan dan sebagainya. Mereka pun nafikan Allah SWT berkata-kata. Lepas tu apa saja yang lain-lain tu semuanya mereka mereka tolak dengan macam-macam cara. Yang paling utamanya adalah dengan dengan takwil ataupun dengan penolakan yang secara direct. Terus tolak direct ataupun ada takwil-takwil. Apa tu Quran? Ah, ini makhluk. Ini bukan, ini bukan kalam Allah yang dimaksudkan. Kalam Allah maknanya beginilah dan begitulah dan sebagainya. Allah tak berkata-kata. Yang berkata-kata adalah Jibril. Yang berkata-kata adalah Muhammad SAW. Itu kata siapa? Golongan yang kedua. Mereka dikenali sebagai Mu'tazilah. Kita semua tahu. Yang ketiga, golongan yang ketiga ni adalah yang nak ambil jalan tengah. Dia tak nak macam geng Mu'tazilah ni, tetapi dia pun berat nak jadi macam golongan pertama, golongan sahabat, iaitu yang iman semuanya. Mereka pun nak pakai akal, tapi nak pakai juga hadis. Jadi nak tengah-tengah. Jadi apa mereka buat? Mereka keluarkan satu yang tengah-tengah lah. Itulah apa ya, bahawa SWT berkata-kata, tapi kalam Allah SWT ni, kata-kata Allah SWT ni tak boleh dengar, tak boleh apa semuanya. Tak ada huruf, tak ada suara, tak ada apa. Tetapi macam mana kalam Allah SWT ni? Dia adalah kalamun nafsi. Kalamun nafsi, kata-kata dalam hati, cakap dalam hati. Itulah kata-kata Allah SWT. Jadi dalam satu hati, dalam hati, dan dia adalah makna saja. Jadi bila apa ni, nak ditakdirkan, nak ekspreskan dia nak, nak ekspreskan makna dalam kata-kata Allah SWT ini, maka keluarlah bahasa Arab, keluarlah bahasa Ibrani, keluarlah bahasa itu dan bahasa ini. Yang cakap tu semuanya Allah ke? Bukan. Yang cakap tu sama ada Jibril ataupun Nabi-Nabi yang cakap. Dia faham makna ya, dia keluarkan dengan kata-kata ya. Akhirnya apa? Quran tu ataupun Taurat tu kalam Allah ke tidak? Taklah kalam Muhammad. Yang ilafaz dia apa semuanya? Maknanya saja daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Allah berkata-kata tak macam itu sebenarnya. Tidak, tapi mereka tak sadar. Mereka ada banyak masalah. Sebab kata-kata ataupun pendapat yang ketiga ni sebenarnya pendapat yang paling lemah. Jadi teruk daripada Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah tu dah teruk, iaitu tolak seluruh sifat, yang ini lebih dahsyat lagi. Sebab mereka mengeluarkan sesuatu pendapat dalam agama yang tak masuk akal. Tak masuk akal. Awak kata Allah berkata-kata, tapi kata-kata dalam hati. Orang gitu, kalau gitu, berkata-kata lah. Betul tak? Kalau orang gitu, tak boleh cakap kan? Maknanya dia berkata-kata lah. Sebab apa dia? Dia dalam hati, dia berkata dia bercakap. Cuma tak boleh cakap aja. Jadi apa samakan orang yang boleh cakap ni dengan orang gitu? Orang gitu. Kamu kata-kata, mana ada orang kat dalam dunia cakap orang gitu ni boleh cakap? Ada tak? Jadi sebab tu orang kena teruk sangat. Tapi tetap tak nak ubah. Masalah takrif dan sebagainya. Itulah golongan Asy'ariyah dan golongan Maturidiyah dan sebangsa dengan ini. Sampai sekarang mazhab ni masih ada lagi. Ramai orang tak tahu apakah akidah Asy'ariyah dekat madrasah dan sebagainya tu kan. Apa yang mereka ajar sebenarnya, banyak orang tak tahu. Sebab ni semua tak adalah di tiba-tiba ni. Di dekat universiti baru orang belajar. Kat situ nanti barulah orang sama ada nak buat keputusan lah. Kalau nak kakit apa yang orang belajar kat madrasah dulu, ustaz-ustaz orang dulu, ustaz-ustaz dulu, ataupun nak pakai akal cik, ataupun nak pakai dia punya apa tu, ilmu yang betul tu, sama ada mereka ikut juga ataupun mereka berubah. Ada segelintir juga ya, yang berubah. Mereka nampak bila mereka dah sampai kat atas, pembahasan ni semua keluar. Ya Allah, akidah Asy'ariyah tak berkata-kata lah Allah. Allah tak Rahman, tak Rahim, semua tak ada. Yang ada cuma tujuh je, macam mana ni? Jadi ada yang ubah daripada Asy'ariyah kepada mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, satu mazhab, mazhab Salaf. Jadi dekat sini senang dan jelas bahawa orang-orang Yahudi ni mendengar kalam Allah. Baik. Salam. Salam. Sebenarnya begini, kata-kata tu pun kalau boleh jangan pakai. Ni kat sini je kita cakap boleh. Awak kata apa? Allah SWT berkata-kata dengan cara yang layak bagi Allah SWT. Kita tak cakap cara pun. Cara ni pun jangan pakai. Sebab kita tak ada apa ni, tak ada faedah kita cakap pasal bagaimana cara. Itu bukan kita punya kerja. Jadi Ahlu Sunnah wal Jamaah, mereka kata Allah SWT berkata-kata dan sifat Allah SWT ini yang layak baginya. Jadi Allah berkata-kata dengan sifat yang layak baginya, yang sempurna, yang tak sama dengan yang suci daripada segala kekurangan. Dah. Itu dia punya kata orang tu apa ni, macam mana kita isbatkan. Allah SWT berkata-kata dengan sifat yang layak baginya, dengan sifat yang layak baginya. Kerana ada benda, ada sifat maksudnya, ada yang sifat yang fi'liya tau, sifat melakukan. Jadi kalau yang melakukan tu boleh lah, dengan ada kalau nak dengan bagaimana tu boleh lah, di bagaimana kan. Tapi kalau sifat yang bukan fi'liya, sifat zatiyah, sifat wujud, takkan orang nak cakap, nak cakap Allah ni wujud dengan cara yang layak baginya? Mana ada wujud dengan cara tu lah. Allah mengetahui dengan cara yang bagaimana, sebab ni bukan sifat, sifat kerja, sifat melakukan, ni sifat zat, memang ada je. Jadi sebab tu kita tak pakai kan, bagaimana cara ni semua. bila datang nyamuk ahli-ahli yang kita katakan nyeleweng ni dan dikenalkan sebagai ahli tidak dalam bab asma wa sifat ni, yang mereka katakan bahawa Allah SWT tidak begini, tidak begini, tidak begini semuanya kan, yang baru ahlus sunnah wal jamaah mereka menyifatkan atau menolak mereka dengan kata dengan tanpa kais, dengan tanpa bagaimana pun, dengan tanpa bagaimana, bila kais, dengan tanpa bagaimana. Allah berkata-kata dengan tanpa bagaimana. Itu lagi ahlus sunnah wal jamaah punya akidah. Bukan bagaimana dengan cara yang layak bagi Allah SWT, tak ada. Bila kait terus dengan tanpa bagaimana. Sebab bagaimana atau apa semuanya bukan urusan kita. Tak payah nak cerita bukan bagaimana. Nanti datang yang acar nyerah ni, awak kalau dialog dengan mereka, nanti mereka kata apa? Jadi Allah SWT berkata-kata itu kalau sifat-sifat yang apa ni cakap tu. Kalau kita katakan sifat-sifat sifat alat sifat zat yang Allah mempunyai telinga misalnya. Jadi kita katakan Allah mempunyai telinga, Allah mempunyai mata dengan sifat yang layak bagi Allah SWT, sifat yang sempurna. Jadi mereka katakan so Allah SWT memerlukanlah sifat ni, memerlukanlah mata, memerlukanlah telinga. Dia datang tak macam itu. Jadi kalimat yang berbahaya itu, yang orang tak faham itu adalah memerlukan. Sebelum awak jawab perlu ke tak perlu, Allah tak perlukan. Tapi Allah mempunyai mata, kalau awak jalan macam itu, awak tanya dia, daripada mana awak datang perlukan? Apa salah kita kata perlukan tak perlukan? Perlu ke tak perlu ni ada dalam Quran ke dalam hati sampai kita nak gaduh, sampai kita nak isbat ke nak nafikan ni? Dalam akidah ni semua, semua perkataan, apa nak cakap, semua kita ada sadaran, ada sebab nak cakap. Tak ada jangan pakai. Perlu kita nak cakap bahawa Allah perlu kan tak perlu kan? Allah kata dia ada pakai. Allah kata Allah mendengar. Allah kata Allah mempunyai tangan. Oh nak cakap dia perlu ke tak perlu, dia bukan apa. Lepas tu dia kenapa dia cakap perlu tak perlu? Sebab dia akan katakan kalau awak sifatkan sifat ini, indra-indra ni kononnya sama macam manusia, sama macam makhluk yang memerlukan mata untuk melihat. Pasal tak manusia, makhluk-makhluk lain tak ada mata, tak boleh lihat, tak ada telinga, tak boleh dengar, tak ada mulut, tak boleh cakap. Dia perlukan benda tu. Dan Allah SWT kan dia nak kata apa? Kecep-cep dia apa dia? Allah SWT tak memerlukan apa-apa. Lagian alih-alih ni tak perlukan apa-apa. Tak juga kalau nak jawab. Sebelum kita jawab tadi sudah dekat kan, apa kita nak sibuk-sibuk pasal perlu ke tak perlu, berhajat ke tak berhajat ni. Kalau kita dah habis pasal tu, kita katakan perlu ke tak perlu ni, Allah kata Allah tak perlu kepada makhluknya. Ini bukan makhluknya, jadi dia tak masuk dalam isu. Ini adalah sifat Allah SWT, sifat Allah SWT. Jadi tak masuk dalam penafian yang mana Allah SWT tidak memerlukan apa-apa yang kedua makhluk. Kan lain? Lain kan? Jadi jangan masuk dalam perangkap-perangkap seperti ini. Jadi yang penting tu pun nak berdialog tu biar banyak ilmu lah masalah. Masalah tak nanti? Tak dapat pertahankan akidah nanti. Kalau masih kata orang tu diskusi-diskusi tu masih boleh ada time-time boleh tanya-tanya. Tapi kalau live macam mana nak tanya-tanya? Kat radio ke kat TV ke? Kau punya mu sikit kalau kena macam ni macam mana? Tak boleh jawab. Kan ada? Kalau email ke boleh sambung satu dua hari lagi, seminggu lagi boleh jawab, tak apa juga kan? Kalau live macam mana orang semua dengar? Tak tahu awak dialog, awak tak ada? Tak ada ilmu, tak boleh jawab. Baik, jangan nasihatkan, ajak-ajak dan sebagainya. Keluarkan Quran, keluarkan hadis, keluarkan kata-kata ulama, sudah habis cerita. Nak dialog perkasal ni bahaya. Mesti ada orang yang lebih bijak daripada kita. Tapi tak semestinya dia dapat, selebihnya dapat hidayat daripada kita. Banyak kali orang-orang yang dalam kebenaran kalah dengan orang-orang yang dalam kebatilan. Sebab apa? Sebab pandainya berkata-kata bijak. Sebab tu dapat undi lah. Kalau dalam dunia dia pun kita dah nampak boleh menang dalam undi, kalau tak mahkamah boleh menang dalam kek. Semua pasal apa? Bukan pasal dia betul, pasal dia pandai tak hesap, pasal pandai susun susun bujang. Itu je, dia tahu tengok-tengok je, bukan pasal dia dalam kebenaran. Jadi untuk kita nak mempertahankan, bukan nak pertahankan apa-apa, tapi nak kebenaran. Jadi kita pastikan bahawa kita jangan kalah boleh sebabkan kelemahan kelemahan tadi ya. Baik, yasma'una kalamallahi thumma yuharrifuna. Baik, kemudian kita lihat yuharrifuna hu maknanya adalah at-tahrif, adalah melencengkan perkataan, melencengkan bahasa Indonesia, yakni melewengkan dia, memalingkan dia sehingga tidak menunjuk pada arti yang sebenarnya. Nah, ini satu jenis tahrif yang kita katakan, iaitu tahrif makna. Bagaimana ucapan mereka ketika menggambarkan sifat Rasulullah SAW yang disebutkan di dalam kitab Taurat. Jadi dia Muhammad tajam pandangan matanya, tinggi semampai, berambut kelinting dan tampan wajahnya. Jadi mereka tukar, mereka mengatakannya menjadi tinggi, kedua matanya hijau dan berambut lurus. Jadi tak salah manalah tinggi, dia sedang saja. Semampai dengan tinggi tak sama. Kalau saya faham lah, bahasa Arab ni tinggi semampai tu tak tinggi sangat, tak rendah sangat. Kalau dia tahrifkan, dia jadi tinggi lah. Orang yang tinggi, bukan main basketball gitu lah. Kedua matanya tajam pandangan matanya, jadi kedua matanya hijau lah, berlambut lurus, sedangkan dalam Taurat sebutnya berambut keringkik, berkatakan rambut kan mayang, orang kata rambut lurus. Ini yang maknanya memalingkan ayat-ayat Allah SWT yang ini memang berlaku di kalangan ahli kita. Okay. Jadi ini sebenarnya bukannya khas untuk ahli kita, pengajarannya adalah untuk umat ini, bukan umat Yahudi saja, umat ini sebenarnya. Iaitu mereka dengar kalam Allah, Al-Quran itu dibaca, sebenarnya mereka dengar firman Allah SWT. Kemudian mereka tak terima, mereka tak beriman dan ikut, tetapi mereka ubah-ubahnya. Berlaku tak pada umat ini? Sejaknya berlaku. Tadi baru kita tunjukkan contoh. Allah kata-kata dia ubah maknanya, Allah kata-kata dalam hati, ataupun terus Allah tak kata-kata langsung. Yang berkata-kata adalah makhluknya. Allah tak kata-kata ya. Kerana dia semua tu ilham ilmu, Allah berikan ilmu dan sebagainya Allah. Kemudian wa idza laqul ladzina amanu, apabila orang-orang munafik dari kalangan Yahudi bertemu dengan orang-orang beriman, maka mereka berkata, kami beriman kepada Nabi dan agama kalian. Jadi ada orang Yahudi yang munafik. Munafik bukan hanya orang Arab sahaja, tetapi ada juga dari kalangan Yahudi masuk Islam secara zahir dia sahaja, tapi di dalam hati mereka kufur. Ada berlaku. Jadi itu zaman Nabi SAW. Apakah mustahil ada munafik dari dalam kalangan Yahudi pada zaman kita sekarang? Tak mustahil lah ada orang munafik dari kalangan orang Yahudi masuk Islam. Silap tadi bukan jadi imam kat masjid, tapi dia munafik. Tak alim, ada doktor semuanya, betul tak? Satu munafik, mustahil ke? Takkan mustahil, sebab pada zaman Nabi SAW ada orang Yahudi segolongan, bukan satu dua orang, segolongan yang munafik kata mereka beriman. Okay. Ini semua boleh kita renung-renung. Atau hadithu na'um, apakah kamu huruf hamzah ni sebagai istifham inkari? Pembicaraan mereka ni maksud adalah memberitahukan kepada orang-orang beriman tentang sifat-sifat Nabi yang terdapat di kitab Taurat. Nah, ini kebanyakan tafsir akan kata macam ini. Apakah yang mereka ceritakan kepada sahabat orang beriman adalah tentang sifat-sifat Nabi SAW. Inilah yang Allah fataha, Allah bukakan kepada mereka. Ini melalui kitab Al-Taurat. Okay, cuma kita hati-hati dalam bab pembukaan-pembukaan ni. Jangan maknanya ilmu tu cuma apa? Duduk aja kan? Zikir, zikir, zikir, zikir, nanti terbuka. Dapat dapat ilmu masuk turun terus. Satu dalilnya ada dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Kena jadi cincin eh. Lima fatahallahu alaikum tu bukan maknanya hanya macam tu je. Kalau mereka duduk saja tak buka Taurat, mereka tahulah sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang dalam Taurat. Tak tahulah. Jadi macam mana mereka tahu? Sebab mereka buka Taurat, mereka baca. Ataupun mereka duduk, mereka dengar dan belajar daripada ulama-ulama Yahudi mereka. Baru mereka dapat pembukaan itu. Tapi duduk gitu dapat ilmu mana ada? Jangan salah faham. Baik. Yakni ketika orang-orang munafik dari kalangan Yahudi bertemu dengan para pemimpin mereka, maka mereka menolak. Bahawa mereka memberitahukan kepada orang-orang beriman tentang sifat-sifat Nabi SAW yang terdapat di dalam kitab Taurat. Dan hal itu adalah sesuatu yang dibukakan ilmunya oleh Allah Ta'ala secara khusus untuk orang-orang Yahudi dan tidak diketahui oleh bangsa lain. Jadi geng-geng mereka semuanya ingkar. Semua pun kau kasih tahu tentang apa ni, tentang sifat Nabi dan sebagainya, nanti kamu kena kalah hujah. Seperti di bawah tu, para liuhajukum bihi, para pemimpin itu berkata kepada orang-orang munafik kalangan mereka, janganlah kalian beritahukan kepada orang-orang beriman tentang ilmu yang diistimewakan oleh Allah Ta'ala hanya untuk kita, agar supaya mereka tidak mampu mengalahkan hujah kalian. Lalu hujah itu tegak atas kalian sehingga menjadi sebab Allah Ta'ala akan menghazab kalian. Jadi kita lihat nota kaki 140. Ucapan mereka ini lahir dari keyakinan mereka yang menyamakan Allah Ta'ala dengan para penguasa dunia yang cukup popular di kalangan mereka. Rekayasa ini dan Tuhan bagi mereka tu boleh ditipu. Memang akidah Yahudi, Allah SWT ni boleh kena tipu. Macam akidah Hindu dan sebagainya kan ada. Ha. Boleh kena trik dan sebagainya. Dalam kepercayaan Yahudi, Allah Ta'ala terkadang membuat sesuatu kemudian menyesalinya. Ini memang ada. Allah boleh menyesal. Kita buat sesuatu kemudian ada sifat badak. Badak tu maknanya tiba-tiba datang satu ilmu baru. Kemudian Allah SWT mungkin apa? Dapati bahawa yang baru dapat tu ilmu tu mengalahkan ilmu yang pertama. Ya, ini perbuatan yang pertama daripada ilmu tu. Macam gitu. Kan macam manusia. Manusia kan niatkan dia apa ni jalan sini nak pergi sampai sini misalnya kan. Betul tak? Kita tengah-tengah jalan tu datang satu ilmu bahawa rupa-rupanya kena jalan situ dan belok sini baru sampai. Betul tak? Ada tak kadang-kadang? Bangsa selalu lah yang kata lagi. Itu memang sifat kita. Kita ni ilmu tak sempurna. Mereka katakan sedemikian kepada Allah SWT, untuk Allah SWT. Ini memang akidah Yahudi. Kerana itulah para pemimpin mereka, hal ini secara jelas disebutkan dalam kitab Taurat mereka. Ya, Old Testament kita akan jumpa ni. Kerana itulah para pemimpin mereka itu tidak setuju kepada sebahagian dari mereka yang memberitahukan orang-orang yang beriman tentang kebenaran Nabi Muhammad SAW. Kerana mereka khawatir kaum mukminin akan memenangkan hujah atas mereka kelak di mahkamah Allah Ta'ala pada hari kiamat dengan bukti tersebut. Baik. Jadi kita tahu Yahudi ada akidah macam ni. Mereka beriman pada Allah SWT. Betul. Kita pun beriman pada Allah SWT. Tapi tahukah kita bagaimana detailnya akidah mereka tentang Allah SWT, tentang sifat-sifat Allah SWT? Antaranya mereka tak tekadkan kesempurnaan dalam sifat Allah SWT. Allah boleh penatlah, Allah boleh terlupalah, Allah boleh lalai dan sebagainya. Dan antaranya di sifat badak ni Allah boleh tak tahu, boleh jahil. Jahil aku, jadi dapat ilmu baru. Baiklah, tu yang berjirah. Memang mereka orang yang sesat pun. Tetapi masalahnya dalam umat Islam ini, umat Muhammad SAW ni, ada pula orang yang ikut jejak langkah Yahudi ni dalam akidah yang sesat ini, iaitu sifat badak tadi. Orang-orang Mu'tazilah Orang-orang Syiah, orang Syiah mengatakan bahawa Allah SWT ada sifat badak atau badak badalu alif. Maknanya datang sesuatu baru tu. Mereka kata Allah SWT ada sifat macam itu. Patutnya bagi pada Ali radhiyallahu anhu untuk kenabian. Tiba-tiba datang kesilap kepada Muhammad SAW, dan Muhammad SAW tak patutnya dapat. So, ha, orang Islam, orang Syiah. Kita tak tahulah yang sekarang tu, yang 12-6-12 tu mazhab tu macam gitu ke tidak. Mereka tahu ke tidak ke akidah mereka. Tetapi ada golongan Syiah yang macam tu. Ada yang macam tu. So, jelas kekufuran. Dan kita sekarang tahu daripada mana dia dapat ni. Daripada yang Yahudi. Siapa dia nama? Baik, Ummiyun kata Al-Ummi artinya orang yang dinisbahkan kepada ibunya. Seolah-olah dia masih berada di pangkuan ibunya dan tak boleh berpisah dengannya. Kerana itu dia belum belajar menulis dan membaca. Itu asal makna Ummi masih dengan ibunya. Manalah tahu apa-apa, semua dia mengharapkan ibunya pula. Ibunya yang kasih makan, minum dan sebagainya, pakaikan apa semuanya. Bacakan pun ibu yang baca. Nyanyikan pun ibu yang baca. Antara nyanyian yang dibolehkan adalah nyanyian ibu nak tidurkan anaknya ke ataupun nak pujuk anaknya. Itu tidak haram. Mungkin jangan bawa gitar dan drum nyanyikan sahaja. Sampai dia senyap lah. Jadi kalau ataupun gitu nyanyi-nyanyikan nak tidur dan sebagainya, jangan pula Allah suami dah belajar muzik haram, nyanyian haram, tak boleh. Jawabnya bu, boleh kan, tak ada yang dibolehkan. Nyanyi-nyanyi lah saja bu, boleh. Yang mana yang tak boleh tu lah yang tak boleh. Jadi ada nyanyian yang masyhur di kalangan Arab yang mana Nabi SAW mereka dia nyanyi Uhibbuka wa rahmani Kahubi Quraisy Utsmani. Yang itu ada satu orang suka nyanyi untuk apa ni, ibu-ibu tidurkan anak-anak mereka ataupun tujuh anak mereka. Aku sukakan, sayangkan engkau yang anakku demi Ar-Rahmani, sebagaimana Quraisy sayangkan Utsman. Utsman? Utsman bin Affan Rasulullah. Masyur waktu tu. Jadi macam ini memang berlaku. Yang sebenarnya pun tak betul. Jangan pula dibuka yang video ke ya. Dibukakan apa semuanya untuk budak tingkat. Soalan Amani. Bagaimana mereka tidak mengetahui Alkitab melainkan Amani. Apa itu Amani? Adalah jamak ataupun plural dari kata Ummiyah. Ummiyah bisa, yakni boleh berarti apa saja yang menjadi harapan dalam hati orang di mana dia ingin mendapatkannya. Ini kita ya, dongeng-dongengan atau bermakna membaca berasal dari ungkapan tamannal kitab, yakni membaca kitab. Jadi itulah ada syair kat bawah tu, dikuatkan oleh kata seorang penyair yang berbicara tentang Uthman bin Affan radhiyallahu an, tamannal kitab wallahi awwala laylihi wa akhiru la qahiman al naqadiri. Dia yang Uthman membaca kitab Allah di awal malam, tetapi di penghujungnya dia bertemu kematian sebagai suratan takdir. Ini orang yang risau ataupun mentakziahkan kematian Uthman radhiyallahu anhu. Kita tahu ya, dia baca Al-Quran dan dia dikelilingi oleh orang-orang Khawarij tu kan. Dan apabila mereka masuk, dia membaca Al-Quran. Jadi dia dibunuh sedang dia baca Al-Quran. Bahayanya Al-Khawarij ni, dia tak kira tu. Orang tengah baca Quran dia boleh bunuh agama. Jadi apa beza zaman sekarang pun boleh. Orang kat dalam masjid tengah semayang, boleh tengah sujud pun dia, dia bunuh. Memang bahaya mazhab Al-Khawarij. Baik, makna ayat 75-78 secara umum, Allah Ta'ala mengingkari sikap orang-orang beriman yang berambisi agar orang-orang Yahudi itu beriman kepada Nabi dan agama mereka. Allah Ta'ala menyebut alasan ketidakmungkinan terjadinya hal itu dengan apa yang telah dia perkenalkan tentang karakter orang-orang Yahudi. baik pada waktu dahulu dan sekarang. Nah, ini yang kita dapat faedah daripada kisah ini ataupun daripada ayat ini. Mulia adalah sifat yang budi dulu dan sekarang, yang suka menipu dan merekayasa kejahatan dan menyelewengkan kalam Allah Ta'ala dan merubahnya untuk mengelabui dan menyesatkan orang lain agar dia tidak mendapatkan petunjuk kebenaran yang terkandung di dalamnya. Golongan yang berkarakter seperti ini sangatlah tidak mungkin mereka bersih dari sifat kemunafikan dan kebohongan serta menyembunyikan kebenaran. Ketika mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka katakan kami beriman, padahal mereka bohong. Dan apabila mereka berada sesama mereka, maka mereka pun mengingkari diri mereka sendiri dalam hal yang sebahagian mereka telah menyatakan percaya akan kebenaran Nabi Muhammad SAW dan kebenaran agamanya. Mereka beralasan bahawa pengakuan tersebut akan berdampak pada kemenangan kaum muslimin atas kejam mereka di sisi Allah. Maha suci Allah, bagaimana kerosakan keyakinan ini boleh merasuki perasaan dan pemahaman mereka sehingga mereka mengira bahawa apa yang mereka sembunyikan itu boleh tersembunyi di hadapan Allah. Allah Ta'ala berfirman sebagai bantahan keras atas sikap mereka yang buruk ini, awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Ada nun tu eh? Tidakkah mereka mengetahui bahawa Allah mengetahui segala yang mereka sembunyikan dan segala yang mereka nyatakan. Nak ingatkan bahawa kenapa diterjemahkan ataupun ditafsirkan sebagai segala, segala itu kan? Sebab ada kalimat ma, ya'lamu ma yusirruna. Ma ni adalah ma yang menunjukkan nakirah ataupun yang menunjukkan umum, apa saja. Ya'lamu ma, Allah mengetahui apa, jadi segala apa. Sebab itu umum. Jadi di antara bukti kebodohan dan ketidaktahuan sebahagian mereka tentang kebenaran dan petunjuk yang terkandung di dalam kitab Taurat adalah pernyataan Allah Ta'ala dalam firman-Nya, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniyya. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak mengetahui Al-Kitab atau wa minhum ummiyuna, dongengan bohong belaka. Artinya mereka hanya sekadar membacanya sahaja. Jadi kat sini kalau kita tanya macam mana ustaz dia boleh baca tetapi dia masih lagi buta huruf, ummi, itu jawab kita ada dua jenis ummi. Satu dah ummi pure lah kita kata kan, yang mutlak, yang tak boleh baca, tak boleh tulis. Tetapi ada lagi satu jenis yang masih boleh baca tapi tak faham. Nah, itu kita namakan juga buta huruf ataupun ummi. Sebab dia termasuk dalam makna tak boleh baca. Baca tapi tak faham, sama dengan orang tak boleh baca. Sementara pemahaman dan penghayatan terhadap kandungan makna yang mewajibkan agar beriman kepada kebenaran dan mengikutinya, mereka dalam hal ini tak punya bahagian sedikit pun. Adapun ucapan dan semua teman mereka tidaklah lebih dari sekadar praduga dan kebohongan yang semu belaka. Yang apa ni, yang apa ni semu ni, kebohongan yang jelas belaka ni. Pelajaran yang dapat diambil dari ayat 75-78, kita baca, kalau kita tambah kita akan tambah. Yang pertama, golongan manusia yang paling tidak mau menerima kebenaran dan tunduk kepadanya adalah siapa? Bangsa Yahudi. Dan ini bukan maknanya kita apa ni main campak semuanya dalam bakul, tak ada. Bukan macam tu. Kita bukan bias dan sebagainya. Maknanya kita sampai menolak bahawa ada orang Yahudi yang tak macam ni, yang apa kita katakan tu, yang masih lagi nak terima kebenaran, yang masih nak tunduk kalau diberitahu kan. Tak banyak yang macam tu. Kita akui, aku bahawa ada orang Yahudi yang tak macam ni. Tetapi ini adalah trik untuk golongan tersebut. Kita dapat ni daripada Allah SWT, daripada Al-Quran. Sebab Allah kata tenangkan sebagian daripada mereka begini. Allah pun kata sebagian. Kita jangan cakap semua pula. Tetapi kalau kebangsaan ni tidak mempunyai hukum, tidak mempunyai kesan terhadap orang-orang Yahudi ni, Allah tak sebutkan. Menunjukkan bahawa ini adalah perkara yang biasa, yang lalu, Macam itulah yang kita sepatutnya faham. Bukannya selepas itu kita dah baca ini semuanya, kita katakan, oh tak semua Yahudi macam ini. Taklah kamu kata Yahudi semuanya macam ini. Kita kena apa? Bersikap adil. Yang mana yang salah kita kata salah, betul. Tapi yang tidak kita kata tidak lah. Jangan kita masuk cakap semua orang macam itu dan sebagainya. Ini tak adil namanya. Adil orang yang buat macam ini. Atas nama apa? Moderate. Ya? Muazanah. Okay. Muazanah, timbang-timbang ataupun atas nama kesederhanaan dan sebagainya. Mereka, mereka nak. Kemudian bukan tu saja, akhirnya mereka salahkan pula kita lah ataupun orang-orang Islam lain kerana mempunyai keyakinan macam ini ataupun berkata-kata seperti ini. Mereka akhirnya munasarah, akhirnya mereka mempertahankan orang-orang Yahudi atas orang-orang Islam. Mereka kecam orang Islam, mereka tak, mereka sokong dan mempertahankan orang Islam. Sampai ke situ, maknanya kita dah tahu dia dah sampai ke mana. Kalau kita ingat lagi tentang kekeran mempertahankan orang Islam, itu salah. Mempertahankan Islam, mana boleh sampai macam itu? Berlaku, ada ustaz yang dekat mana itu. Mana ada Yahudi semuanya bunuh anak-anak, mana ada Yahudi pun sana pun sini, ada yang tidak pun. Ada golongan yang anti-Zionis dan sebagainya. Macamlah kita tak, tak tahu ada. Sikit-sikit juga tetapi dia, dia kejam, kamu ni keras sangatlah, kamu ni ekstrim sangatlah, kamu ni lantai macam itu. Kamu ni paham Quran ni lumut sangat, kamu ni kamu tak ada human punya apa tu, kemanusiaan punya keterbukaan. Kamu sila itu jadi kalau nak doa ke doa nak apa, mesti kata kepada orang-orang yang menzalimi, kepada orang-orang yang bunuh, kepada orang-orang yang anak yang yang apa ni yang yang membunuh, kepada orang-orang yang bunuh. Mesti nak kena taruh penting tu, tak boleh cakap orang yang bunuh gitu. Demonstrated by the artistry of the yellow part and the courage of the red part. Kita kena faham bahawa kita bila cakap Yahudi macam ini ke dan sebagainya, dia mahu bi alaim dan sebagainya, pasal itu macamlah kita dapat daripada Al-Quran dan hadis. Tapi kalau kita sama, kita tak ingkari bahawa ada sebagian yang boleh beriman pula, boleh baik pula dengan orang Islam. Secara apa ni, bulat umum je, inilah penyusabian sifat Yahudi. Jadi kita kena waspada, jangan jangan sampai orang itu yang jadi ini. Dia paling tidak mau menerima kebenaran dan tunduk kepada banyak lagi mereka punya masalah. Yang satunya tidak berdaya ni lah. Yang kedua, keburukan sikap menolak kebenaran sudah mengetahuinya. Buruk sangat. Sebab itu mereka tak boleh beriman. Dan tahu lepas itu tolak, mesti tak dapat hidayah. Yang ketiga, keburukan tidak mengenal Allah. Sifat-sifatnya yang tinggi. Tak sama nama yang indah. Ada satu keburukan sebab Allah SWT mengingkari mereka, mengecam mereka. Mereka dengar sifat-sifat apa ni ayat-ayat Allah SWT, mereka tahrif. Dia ada tahrif ni sifat-sifat Allah SWT antara ini. Yang keempat, tidak semua orang yang membaca kita mampu memahami kandungan makna. Apalagi mengetahui hukum-hukum dan rahsia hikmah. Realitas kaum muslimin pada hari ini adalah bukti konkret akan hal itu. Kerana sebahagian besar mereka yang hafiz hafal Quran adalah orang-orang yang tak mampu memahaminya. Apalagi orang-orang yang tidak hafal Al-Quran. Betul ke tak tu? Betul. Ini bukan cakap orang yang orang tak faham bahasa Arab. Ini kita cakap ni orang yang hafal Quran tapi tak faham dia adalah orang Arab. Banyak orang Arab hafal Quran tapi dia tak faham apa dalam Quran. Terus terang kita katakan sini. Dia tak tahu apa yang dia baca. Orang Arab ni, dia tak tahu apa yang dia baca, tak faham. Kita bukan kata satu-satu lah eh. Sebahagian besar tu dia tak faham. Dia hafal je. Hafal bagus. Dia bawa dia punya apa tu, lagu dia semuanya, dia hebat. Tapi dia lagi jahil daripada orang yang dengar. ada itu lagi. Kemudian orang yang tak tahu terus bahasa Arab ni, kemudian baca, kemudian hafal, itu lagi banyak pelajaran. Ada kalau tak Pakistan tu, satu kampung tu hafal Quran, 1,000 orang hafal Quran dalam kampung. Tapi orang ni apa yang dia tahu, dia tak tahu. Dia tak faham macam bahasa Arab, dia macam teret. Barang tu bagus, tapi dia tak faham. Jadi bagus tu tak bagus, baik tak baik, tidak. Itu adalah satu keburukan sama macam ya Yahudi. Okay. Cara lain atau faedah-faedah lain kita boleh muatkan ialah apabila Allah berfirman, apakah kamu mengharapkan keimanan mereka pada kamu sedangkan begini, sedangkan begitu, menunjukkan bahawa orang yang tidak beriman dengan sesuatu yang lebih nyata, lebih zahir, jauh sekali dia nak beriman dengan sesuatu yang tersembunyi, yang tak nyata. Kalau di depan mata dia tak boleh beriman, dia tak mahu beriman, macam mana benda yang halus, yang baik dia nak beriman? Ini kita dapat daripada ayat-ayat ini. Okay. Okay, takkan kita nak harapkan orang-orang macam ni boleh beriman. Kemudian yang kedua, kandungan ayat ini yang pertama tu ada semacam pujukan ataupun acap kali untuk Rasulullah SAW. Pujuk untuk apa? Agar jangan rasa terlampau sangat kecewa, patah hati kalau orang-orang Yahudi tak nak beriman. Dengan ayat ni lega sikit lah bahawa orang Yahudi ni tak beriman pasal benda-benda macam ni lah. Kalau dah kata mereka ni tak beriman, tak patutnya harapkan mereka beriman sangat macam ni. Itu faedah daripada ayat-ayat seperti ini, menunjukkan Rasulullah SAW manusia ke, malaikat ke, ada sifat Tuhan manusia. Dia pun rasa kecewa, rasa sakit hati, rasa sedih, ada perlu kena pujuk. Kadang-kadang orang dah melampau sangat puji apa semuanya, lebih daripada Nabi, lebih daripada malaikat pun kadang-kadang. Baik, kemudian mengubah ataupun menyelewengkan kalam Allah, firman Allah SWT ni, ataupun kita katakan apa yang ada dalam Taurat dan sebagainya, yang ada di dalamnya juga sifat-sifat Allah SWT, zat Allah SWT, hukum-hukum Allah SWT, adalah sifatnya orang-orang Yahudi. Orang Yahudi memang sifat mereka adalah mentahrifkan firman Allah SWT. Maknanya apa? Siapa daripada umat ini, umat Islam ini, melakukan tahrif, dia ada persamaan dengan orang-orang Yahudi. Siapa dia punya imam-imam dia? Orang Yahudi. Ini adalah satu perkara yang sepatutnya ditakuti oleh orang-orang yang melakukan tahrif. Seperti orang Mu'tazilah, Asy'ariyah, baiklah mereka sadar perbuatan mereka itu dah sama macam orang-orang Yahudi. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Ar-Rahman bersemayam di atas arasnya. Ambil itu sudah, jangan tahrif-tahrif. Ar-Rahman itu dia tak duduk tetapi dia berkuasa atas arasnya. Awak ni sebenarnya dah sama dah macam orang-orang Yahudi. Orang Yahudi yang perlu buat ini, kata Allah SWT. Harap-haraplah mereka sadar dan takut. Wahidah. Kemudian dan juga di dalam ayat berikutnya, apabila mereka berjumpa orang beriman, mereka kata begini, mereka kata mereka beriman, apabila mereka berjumpa sendiri, mereka kata tidak, mereka kata tak sepatutnya kita beritahu apa kita punya mazhab dan sebagainya dalam kitab kita dan sebagainya, kan. Jadi ini adalah satu sebenarnya sifat khianat. Bukan orang yang telus. Orang yang telus tak macam begini. Dan sifat khianat, radar ni memang, walaupun ni tak jelas sangat, Tapi dalam ayat yang lain, dalam surah Taubah dan sebagainya, orang-orang ahli kitab ini mempunyai sifat yang nyata, iaitu sifat khianat. Apa janji Allah dengan dia, semua dia takkan akan khianat, dia takkan tepati. Buatlah TikTok apa semuanya, takkan tepati. Allah dah dekat lah. Jadi kira-kira saja buat top-top, buat apa, treaty-treaty dengan dorang. Berapa banyak kali dan surat Taubah juga. Kumalam inna syarat dawabi indallahi, inna syarat dawabi indallahi summul ladina la ya'lamun aw la ya'qilun alladina ahadtum summa yanquduna, iaitu sesungguhnya seburuk-buruknya dawab. Jawab ni binatang jelata ni di sisi Allah SWT ni orang-orang yang pekak dan mereka tidak beriman. Walaupun la yu'minun, iaitu orang-orang yang kamu janji dengan mereka, summa yanquduna ahdahum fi kulli marratin wa hum la yattaqun. Kemudian mereka akan mungkir janji setiap kali kamu janji dengan mereka dan mereka tidak bertakwa. Itu adalah seburuk-buruknya makhluk Allah SWT. Jadi ini refer kepada orang-orang ahli kitab ni. Sebanyak ulama tak setuju apa ni, berdialog dengan mereka. Dia tak ada jalan lain, dia kan nak kena apa tu, nak kena nyahkan dia, habiskan dia. Baru sebab tu Nabi SAW macam tu. Dia banyak dia, apa ni, kian lah. Jadi kalau tengah ajak berbual apa semuanya pun, dia boleh kikan awak, dia boleh bunuh awak. Dan sampai sekarang berlaku lah. Berlaku dia datang dia. Dia kata, nah ni ada dalam negeri awak, ni ada negeri saya, dia boleh datang dengan semua ahli-ahlinya parlimen semua dia boleh datang. Itu yang kena. Mana dia ada, dia takut, bahawa Melayu takut. Kalau orang Islam tak pandai juga, susah lah. Baik. Kemudian, faedah berikutnya, satu pujian terhadap akal dan hikmah. Kerana Allah SWT telah mencela orang yang tak menggunakan akal dan tak ada hikmah. Walaupun ni tak tepat ni, orang Yahudi yang cakap ni, apakah kita nak sebutkan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW ini di dalam Taurat ini kepada orang beriman, nanti diorang kalahkan kita. Walaupun Yahudi cakap dengan Yahudi, munafik cakap dengan munafik ni, tapi dan mereka kata apalah tak kira nanti nak kamu berfikir. Maknanya nak kena apa? Nak kena berfikir lah, nak kena ada hikmah, nak ada hikmah. Tunjukkan bagusnya seorang itu mempunyai akal, mempunyai hikmah. Buat sesuatu semua dia tahu akibatnya. Dia langkah satu langkah, dia tahu apa yang akan berlaku kalau dia ambil langkah ni. Jadi dia hati-hati dan dia buat sesuatu pada tempatnya. Kadang-kadang kita semangat-semangat nak gitu, nak gini dan sebagainya. Tetapi kita tak ada hikmah. Tak ada hikmah. Hikmah ni bukan ni cakap-cakap ni lemah lembut itu je. Bukan tu je. Hikmah ni umum semua sekali. Perbuatan pun kita nak kena hikmah. Projek pun nak kena ada hikmah. Program pun nak ada hikmah. Tak awal lagi nak ada hikmah. Bukan cakapnya je. Jadi nak buat gini, mesti make sure lah dia boleh dapat gini. Mesti calculate lah, mesti tawakal lah, mana boleh 100%. Boleh 100% calculate. Orang bukan Islam aja dia calculate 100%. Itu pun sekarang dia tambah berapa plus minus dia kan ada. Ada tolerance dia, mesti ada dia punya ada. Mana-mana business meeting ni apa, planning ni kan ada taruh tu semuanya kan. Tapi orang Islam kadang-kadang 100%. Tak mahu mesti boleh ni, sini mesti boleh. Ini minum ni mesti dapat gini, ni makan ni dapat gini, masuk rental ni mesti dapat gini. Mana ada mesti. Tapi umat Islam yang betul, dia dah bohok gini, yang rojek ni mesti gini boleh dapat orang gini, yang lain tu mesti tawakal. Mesti nak kena tawakal. Kalau awak jumpa ada orang kata mesti gini, mesti boleh, mesti apa semua, boleh tahan sampai gila-gila eh. Baik tu yang boleh tahan sampai gila-gila tu ada jual kat Misha. Kuali tu ada daripada apa dah. Urusan main bila-bila yang main cahaya. Tak ada benda yang boleh tahan daripada bila-bila. Jadi untuk kita adalah zon yang bagus. Jadi faedah berikutnya pula, Yahudi ini dia kafir atas ilmu. Maknanya dengan ilmu dia kafirkan Allah SWT dengan dia mengetahui. Jadi jangan sampai kita macam itu. Kita ingkar sesuatu sedangkan kita tahu betul. Kalau kita boleh elakkan yang sekecil-kecilnya, insyaAllah kita selamat yang besar. Sebab kita kadang-kadang kena fitnah nak ingkar sesuatu sedangkan kita tahu benda itu betul. Sebab kita tak nak malulah ataupun apa-apa sajalah yang kita punya masalah. Ini masalah kita kan. Kadang-kadang kita ingkar sesuatu sedangkan kita mengetahuinya. Kalau kita buat, kita ada syarat, kita ada perumpamaan atau persamaan sikit dengan orang-orang yang hidup. Kemudian di dalam ayat yang akhir itu ada menunjukkan, atau sebelum akhir ada mengisbatkan keumuman ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah mereka tidak mengetahui bahawa sesungguhnya Allah mengetahui segala yang mereka sembunyikan dan segala yang mereka zahirkan. Tak ada benda yang Allah tak tahu. Jangan ingatkan yang dalam apa ni kita punya apa ni percakapan-percakapan rahsia itu Allah SWT tak tahu. Allah mengetahui. Kemudian yang akhir sekali, al-wa'id ala mukhalafati amrillah, ancaman terhadap menyalahkan ataupun menyalahi akan hukum akam Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini semua daripada hadis semuanya yang di ayat-ayat ini adalah ancaman untuk sesiapa saja yang menyalahi akan perintah Allah SWT atau hukum Allah SWT. Iaitu dengar kalam Allah, mesti jangan tahrif. Jadi tahrif ni menyalahinya. Jadi ini satu ancaman, satu janji tak bagus untuk orang-orang yang buat tahrif. Begitu juga orang munafik, begitu juga orang yang baca kitab tapi tak tahu apa-apa, kerana tadabur dan sebagainya, pakai sangka-sangka. Jadi semua adalah wa'id, ancaman bahawa orang-orang ini akan diazab. Kemudian yang akhir sekali, ayat terakhir, wa in hum illa yazunnun, mencela berhukum atau menghukum dengan zon. Jadi menghukum sesuatu itu dengan sangka-sangka saja dicela. Daripada mana kita dapat? Daripada ayat tadi yang akhir itu, mereka hanyalah yazunnun. Jadi orang yang zon ni, zon ni maknanya bukan ilmu. Zon ni sangka-sangka. Maknanya kalau ilmu tu 100%, syak dan ragu-ragu tu berapa peratus? 50%. Okey. Bawah daripada 50% tu semuanya apa? Zon. Zon saja. Zon marjuh lah. Sangka-sangka saja. Kalau bawah daripada kosong, dan bawah daripada kosong tu maknanya apa? Ataupun kosong tu maknanya jahil. Tak tahu terus. Jadi 50% ke bawah tu termasuk dalam zon. Yang ni termasuk tak tahu. Bawah ragu-ragu terus tak tahu. Tangka-tangka saja. Jadi awak kalau nak hukum, mesti dengan ilmu yang jelas, ilmu yang nyata ataupun zon yang rajih. Zon yang rajih, bukan tangka-tangka apalagi bawah. Dan kalau awak menghukumkan sesuatu dengan zon tangka-tangka, awak macam orang-orang Yahudi. Jadi kalau ada satu mufti ke, alim ke, ustaz ke dan sebagainya, bila ditanya sesuatu dia jawab, dia kasih fatwa, dia kasih nasihat, bukan dengan ilmu. Tak tahu dalam Quran cakap apa tentang benda ni, tak tahu hadis cakap apa tentang benda ni, tak tahu apa ulama' apa ijma' tentang benda ni. Tapi dia cakap aja, cakap ni ikut sangka-sangka aja, tangkap sini, tangkap ayat tu boleh kena-kena dan sebagainya. Terus dia keluarkan, itulah dia sama macam orang-orang Yahudi. Tapi kita, tapi dia tak tahu betul-betul. Tapi dia ambil sini sikit, ambil sini sikit, tak apa-apa saja lah kan. Terus dia jawab. Jadi dia tak faham, tetapi dia bercakap dengan sangka-sangka. Dan ini berlaku kepada ramai orang. Sebab itu ulama mengatakan orang yang tak pelik ini tak boleh jadi, tak boleh jadi mufti. Jadi orang yang tak pelik ni tak boleh, tak boleh kasi hukum, tak boleh keluarkan pendapat. Sebab orang taklid ni dia tak ada ilmu. Dia ikut saja orang. Tak ada ilmu, dia sangka-sangka saja. Jadi kalau orang nak hujah dengan orang taklid, dia kata saya taklid imam ni, saya taklid yang ni, dah lah, jangan cerita lah. Jangan nak cerita lagi hak dalil ke apa semua ni, tak payah nak cakap lagi. Nak salahkan orang lagi tak boleh sebenarnya. Awak ni taklid, tak ada ilmu. Saya kalau tak taklid, saya lagi bagus saya berjawab. Saya mutabik ke ataupun saya alim ke, awak yang kena ikut saya. Awak kena ikut saja sekarang ni. Tetapi kita dah baca orang yang banyak sibuk ni kan, yang banyak apa ni, cakap ni salah ni, orang-orang tu beginilah, kumpulan tu begini dan sebagainya, dia tak segan silu dia kata dia mukallid. Mana mukallid nak nasihat, nak dakwah, nak apa sebenarnya, dia pun ikut je, ikut je kan apa imam dia cakap. Jadi kita pun sama, kita ni mukallid ke bukan? Kita sebagian besar bukan mukallid. Tetapi maksud saya dalam urusan agama kita ni, sebahagian besar kita tak mukallid. Saya yakin lah kalau dah belajar-belajar ni kan. Tetapi ada sebahagian perkara, tapi kecil agaknya, dan makin lama dia makin ke, dia makin kecil, kita tak kulit. Pasal apa? Kita tak tahu. Kita tak kulit. Apa ulama' dia kata, syekh tu cakap gini, yelah gini, kita ikut. Dalil pun kita tak tahu, tak apalah. Pasal masa tak ada, apa tak ada kan, kita cuma nak tahu apa hukum ni je kan. Kita ikut aje lah. Sekarang kita ikut, nanti makin lama kita akan tahulah, akan belajar kan. Jadi orang-orang macam ni, kita tak sah katakan itu mukallid 100% lah. Macam dorang mengaku dorang mukallid. Semua yang kita ikut imam syafi'i, dari mazhab pun tak boleh. Betul lah. Hadis pun tak boleh. Okay. Tapi kita tidak, kita dinamakan mutabi', yang ni orang yang mengikut dalil. Mengikut dalil. Kita mengikut dalil, bukan taklid kepada imam. Jadi kita ikut imam tu berdasarkan dalil-dalil yang kita boleh faham, okay. Tetapi kadang-kadang kalau baru dia mula, banyaklah dia tak tahu. Kebanyakan kalinya dia tak tahu masalah-masalah ni punya dalil. Jadi kita tak boleh kata dia mutabik. Dia tetap mukallid juga. Jadi taklid ni tak salah 100%, eh? Tak salah 100%. Yang salah adalah taklid buta. Buta yang salah. Maknanya semua benda kita nak tahu dalil pun, dan nampak dalil pun tak nak ikut juga, itulah taklid buta. Itulah macam orang-orang musyrikin. Orang musyrikin ni ikut jatuh minum-minum buta, eh? Kemudian yang ini ni adalah untuk orang yang memberi hukum, eh? Orang yang beri hukum dengan zon-zon saja. Wahin hum illa yazunnun. Kebanyakan mereka, sebagian mereka tak tahu kitab ni macam kita juga. Sebagian kita tak tahu Al-Quran ni, mereka sangka-sangka saja. Dan mereka tahu, oh baca surah ni nak buat begini sajalah. Apa cerita dia begini-beginilah, hukumnya begini-begini dan sebagainya. Sampai kat surah Yasin tu, salamun qawlan min rabbir rahim. Baca tiga kali lah, baca tiga kali. Baca tiga kali. Ya, dengar orang baca dekat Masjid Nabi, orang mundur ke apa tu kan. Salamun qawlan min rabbir rahim, salamun qawlan min rabbir rahim, salamun qawlan min rabbir rahim. Baru dia sambung lagi. Sebab kat dalam dia punya apa tu nama tu, majmu syarif ke apa tu kan, ada taruh tu baca tiga kali. Ada tanda tu nak baca tu baca tiga kali. Apa pasal dia tak tahu lah nak baca je. Susah, eh? Nak dakwah macam itu susah. Nak cakap macam ni kecil, tapi awak tengok dia ada macam-macam masalah. Dia tak putiam lah, dia apa dia buat. Nak cakap macam ni ke nak cakap macam tu? Dia kalau ambil buduk, dia punya kain semua nampak. Nampak per semua boleh nampak. Dengan butuh tadi, per semua boleh nampak. Sekarang orang-orang kan, macam mana ni? Macam-macam masalah dia. Dia punya pinjak pun tak betul. Banyak orang Islam macam tu lagi, mata dia macam itu lagi. Jadi nak cakap apa? Nak cakap pasal ni, nak cakap ni, ni. Jawapan kita, tengoklah awak hikmah lah. Mana yang boleh, boleh lah. Kalau nak rasa boleh tegur bacaan-bacaan, tak tegur kan. Kadang kita duduk sebelah tu kan, baca tajuk dia semua terabur, baris semua salah. Awak tahu tak tu? Takkan nak tegur nak cakap pasal dia punya apa ni, dia tak rukuk ni pasal lah, pasal dia menjangkut tak ada, dia tak ada, tak ada tu. Tegur juga lah. Tepat rasa juga kan. Kita kena tengok keadaan lah sebagainya. Kita cuba lah, dia tak dia tengok dia senyum je, lepas tu dia jalan. Tak ada faham apa kita cakap, tahu pun tidak Allah yang terkubur. Jadi umat Islam dilemah sebab kita ada sifat orang-orang Yahudi. Banyak daripada kita tak tahu tentang Quran melainkan amalan, sangkaan-sangkaan dan kemungkinan. Berapa persoalan? Kenapakah susah nak faham Al-Quran ni? Jawabnya tidak. Kalau tak boleh belajar bahasa Arab, itu yang terbaik lah pakai bahasa Arab ni. Pakai taktil. Taktil tak penting dalam bahasa Arab kan? Dengan bahasa apa pun boleh baca benda. Belajar taktil ataupun baca taktil. Semua baca taktil tu kena berguru juga. Sama ada guru khas ajar tafsir macam kita buat sekarang ni, ataupun tak ada guru khas tentang tafsir. Tapi yang penting ada guru, yang penting ada rujuk, rujukan. Mesti ada doktor bila sakit. Kita semua ada personal doktor. Ada. Kalau kita semua perlukan personal doktor, habis apa ni saya kata orang mesin tu terpaksa buka besar-besar eh? Tak boleh kotak-kotak. Kalau kita semua perlu satu, satu orang satu doktor, tak perlu kan? Satu orang satu ustaz. Tetapi yang penting dalam komuniti kat mana-mana ada satu klinik lah. Ada doktor kat situ untuk apa? Kita sakit, kita jumpa dia. Sama dengan ahli ilmu ni juga. Yang penting kita ada orang yang kita boleh rujuk. Maknanya perbuatan rujuk tu yang penting. Orangnya ada dan merujuknya. Dan dia mesti doktor yang qualified. Kalau sakit pergi kepada orang yang kuat-kuat iklan kat surat khabar tu kan, ha, dia boleh baca-baca gini, dia kasi botol-botol dan sebagainya. Itu awak nerujukan, habis awak makin sakit, ha, tak baik. Tak apa, jangan makin sakit, sakit lain pula datang. Dia macam tu, itu orangnya betul dia. Kemudian yang penting awak tak tanya, ha. Jadi maksudnya ini apa, maknanya tak sure, tak faham dan sebagainya. Jadi tak susah, orang pun kena buat ni je. Tetapi kalau memandangkan demikian, menunjukkan bahawa salah satu daripada core subject, betul? Core subject-subject dalam kurikulum agama Islam untuk orang lain Islam, mesti apa? Mesti pemahaman Al-Quran, mesti tafsir. Core. Itu dulu. Itu kita batnikan buta huruf Al-Quran ni dahulu, baru kita cerita pasal lain-lain. Sebab buta huruf Al-Quran start daripada mana? Daripada baca Al-Quran kan? Baca Al-Quran, okey, itu bagus. Baca ikrak dan apa semuanya dan seterusnya. Okey, sebelum pergi yang taranum, sebelum pergi hafalan yang apa tu semuanya, kelas-kelas macam itu, pergi dekat kelas, fahamkan Al-Quran supaya kita basmikan buta huruf Al-Quran ni. Fahamkan Al-Quran dengan tafsir-tafsir, kelas-kelas tafsir mesti banyak, mesti banyak. Okey, macam tu. Yang fiqah, yang hadis, yang apa tu semuanya sebenarnya bahagian daripada tafsir. Induk ni adalah ilmu, ilmu tafsir. Jangan kita ingatkan tu semua tak ada kena dengan Al-Quran. Fikir kan datang daripada Al-Quran, hadis kan datang daripada Al-Quran. Walaupun dia sumber diri, dia ada kena dengan Al-Quran dan ilmu-ilmu lain. Baik, kemudian selepas itulah baru kita kita belajar ilmu-ilmu alat lain dan sebagainya. Okay, tapi masalahnya kita dapati bahawa orang-orang diperkenalkan dengan ilmu-ilmu yang yang sebenarnya sampingan. Kemudian ilmu-ilmu yang asal skor ni tidak lagi kita katakan sampai kepada tahap yang berkesan. Kita dah masuk kepada benda-benda sampingan. Macam mana nak interaksi, macam mana nak gitu, macam mana nak gini, benda-benda gitu lah. Padahal benda yang atas ni entertain ya, awak tengokkan macam-macam ni. Berbanyak yang betul-betul. Lepas tu kempen ni tentang tafsir korang, apa ni, belajar tafsir dan sebagainya, masih kita dapati tahap dia tak tak memuaskan. Sedangkan keperluannya amat besar dalam orang-orang Islam. Sebab kalau kita betul-betul dapat tafsirkan hadis, tafsirkan Al-Quran ni dengan yang satu lagi dengan hadis ataupun tafsir aja, kita cakap kita dah solve banyak problem dalam masyarakat Islam. berkenaan dengan agama mereka. Kalau ada agama mereka betul, insyaAllah dunia pun dorang, dorang betul. Jadi sekarang ni seolah-olah Allah Alam ini adalah daripada dalaman ke ataupun daripada luaran ke. Kenapa kita katakan langkah ataupun utara dalam memahami Al-Quran ini ataupun bagi utara Al-Quran ini masih dalam tahap macam ini? Di kebanyakan negeri Islam tu, kan? Negeri Islam tu kemungkinan dia masalah dalaman, masalah bisnes tijari. Orang yang nak belajar ngaji ni banyak orang yang boleh buat duit. Itu buat buka Al-Quran dia sudah lah. Kalau orang nak belajar bahasa Arab sekarang dah, dah banyak, kan? Pasal apa? Bisnes, kan? Banyak dah buka ni kelas-kelas. Dan itu banyak pula. Tapi yang tak buat ini masih kekurang sangat. Jadi bukan maknanya kita maju tu kita semakin banyak disiplin kita belajar, bukan maknanya kita adalah progresif. Dia bukan pasal kuantiti, tapi dia adalah pasal kualiti. Kalau tahun ini masih cakap pasal faham Quran, bagi betul huruf, tahun depan pun sama. Kempennya macam itu, motonya macam itu, mana-mana masjid tu lah. Tahun kelima, tahun ke sepuluh, tahun ke dua puluh, tahun ke tiga puluh macam itu. Tak bermakna kita asyik-asyik, kenapa asyik sini je? Tidak, pasal pun sampai. Jadi kita faham kita punya objektif bukan untuk banyak. Lepas tu nak masuk tasawur Islam lah, nak masuk tamadun Islam lah, nak masuk ilmu apa benda lagi lah, tak apa-apa lagi, ilmu-ilmu life ke, ilmu mati ke, ilmu apa semua ni. Macam kita nak kena, nak kena betul kualitinya, nak kena mantap. Sebelum baru lah kita kembangkan kepada ilmu-ilmu yang lain. Jadi sekarang diploma, wah, ni diploma. Orang boleh belajar, part time pun boleh belajar. Betul tak? Boleh belajar dalam masa sekejap. Macam-macam ilmu dah dapat, dah dapat. Tapi betul ke? Kadang degree pula tu. Kadang-kadang apa sekali lagi semua boleh buka, kan? Kelakuan banyak kan sekarang kat mana-mana semuanya. Lepas tu ada training lah, ada combine dengan apa semuanya. Tetapi apa sekarang dia ajar tu kuantitinya saja ataupun betul-betul berkualiti. Kita fikir-fikirkan, adakah masalah kita sekarang ni perlu sangatlah kita ni dengan sijil-sijil dan sebagainya. Jadi semua adalah pengaruh daripada arus, daripada arus. Jadi kalau kita tahu macam mana nak ambil daripada apa yang ada kat depan kita ni, tapi kita tahu sebenarnya apa yang kita nak, tak ada masalah tak sijil dan apa ni. Bukan ke sijil ni, sijil tu nak tunjukkan kalau kita ada tercek lah maknanya. Kita belajar ni, ni, ni, ni. Ada curriculum, ada syllabus. Takkan main buka. Okey, hari ni buka apa? Baqarah. Besok buka surah Ali Imran pula. Lepas tu masuk balik ke kat mana, pergi sana. Macam itu tak nak lah, kan? Macam itu tak nak lah. Orang-orangnya tahu, first semester belajar gini. Okey, second semester belajar gini. Nanti second year belajar gini. Mesti lah, atau dah habis. Ada exam macam ni. Itu kita ambil lah. Itu kita, kita ambil. Tertib, organize, management apa semua bagus. Tapi bila sampai kan itu dah jadi objektif, kita akan dapat tidak ada masalah. Polis ni tak ada. Ada apa-apa soalan? Dan minggu selepasnya, Pak Ibrahim Jun dan Pak Ibrahim Jun. Saya yakin bahawa ramai yang dah dapat maklumat ni. Dan sesuatu pun tak berbeza. Nah, lepas tu kembali kat sini. Kita cakap kembali kat sini. Cuma apa ni harap, apa ni boleh di, apa ni hubungi ya kalau ada perubahan. Bismillahirrahmanirrahim.